Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan semua senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita kembali melanjutkan kuliah subuh online dengan tema tips hidup bahagia. Kali ini kita akan membahas tips yang ke-18 di halaman 34. Halaman berapa? 34. Silakan Mas Usamah dibaca. Bagus. Yang ke-18, tidak mengharap balasan dan penghormatan kecuali dari siapa? Dari Allah. Orang ketika berbuat baik, bagus atau tidak? Bagus. Dan biasanya orang berbuat baik itu dia mengharapkan balasan. Boleh enggak? Mengharapkan balasan boleh enggak? Boleh. Boleh. Tapi dari siapa kita mengharapkan balasan? Apakah kita mengharapkan balasan dari manusia atau mengharapkan balasan dari Allah? Seandainya kita mengharapkan balasan dari manusia, maka biasanya akan kecewa. Kenapa bisa kecewa? Karena manusia itu sering melakukan hal-hal yang di luar dari prasangka kita, di luar ekspektasi kita. Berbeda dengan Allah Azza wa Jal, ketika memberikan sesuatu kepada kita, pasti sesuatu itu yang terbaik. Makanya, kalau kita ingin hidup bahagia dan tidak gampang kecewa dalam kehidupan kita, maka mintalah balasan dan penghormatan dari siapa? Dari Allah. Baik, lanjut Mas Anjas. Hal bermanfaat dalam rangka mengusir kegundahan dan gelisah adalah kegelisahan adalah meyakinkan diri Anda untuk tidak meminta balasan dan penghormatan kecuali dari Allah Ta'ala atas kebaikan yang Anda berikan kepada mereka, baik kepada yang berhak mendapatkan dari Anda ataupun tidak. Ya, ketika kita berbuat baik kepada orang yang berhak ataupun yang tidak berhak. Orang yang berhak siapa ya? Orang-orang dekat kita. Anak kepada siapa? Orang tua. Orang tua kepada? Anak. Suami kepada? Istri. Istri kepada suami. Kita kepada tetangga, kepada teman. Atasan kepada? Bawahan. Bawahan kepada atasan. Itu yang berhak. Yang tidak berhak adalah orang-orang yang mungkin ketemu, gak ada hubungan sama sekali dengan kita. Ya. Ketika kita berbuat baik kepada orang-orang tersebut, maka gak usah kita itu mengharapkan balasan atau penghormatan. Ya. Entah itu pembalasan yang sifatnya materi, atau penghormatan yang sifatnya non-materi. Ya. Yang sifatnya materi ya kita ngirim makanan. Ya. Kemudian ada harapan supaya apa? Dikembalikan dengan makanan yang lebih enak gitu. Itu namanya mengharapkan balasan yang sifatnya materi. Yang sifatnya non materi adalah seperti ucapan terima kasih, ya. Pujian, ya. Orang itu dipuji itu kadang-kadang lebih suka daripada dikasih duit, ya. Walaupun pujian itu sifatnya palsu, ya. Kalau ada seorang nenek-nenek dikatakan, wah nenek ini cantik, semakin tua semakin cantik. Itu pujian palsu atau asli? Palsu. Suka nggak? Suka. Tapi kalau dikasih duit palsu? Nggak mau. Ya. Jadi orang itu, dia memang suka dengan pujian. Ya. Sebagaimana dia suka dengan materi. Materi itu ya kayak duit, sepeda itu materi. ada bentuknya, ada wujudnya. Kalau pujian itu adalah sesuatu yang sifatnya non materi. Nah, manusia itu kalau dia pengin hidupnya bahagia, harapkanlah pujian dan hal-hal yang sifatnya materi hanya dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Ya, lanjut Mas Uka. Alhamdulillah bahwa hal tersebut urusan Anda dengan Allah. Jangan terlalu hiraukan pujian dan penghargaan orang yang Anda berikan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang makhluknya yang paling disayanginya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran surah Al-Insan ayat 5. Nah ini, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami itu memberikan makanan untuk mengharapkan wajah Allah. Jadi kalau kita ngasih orang makanan itu murni karena kita mengharapkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Mas Anjas punya makanan lebih. Ya. Kemudian dikasihkan sama temannya. Jangan kemudian besoknya, aku kan kemarin udah kasih kamu, kenapa kamu sekarang ngasih aku? Loh, kita itu mengharapkan apa ketika ngasih makan kepada orang lain? Jadi jangan sampai kita itu suka mengungkit-ungkit pemberian yang sudah kita berikan sama orang lain. Ya. Kamu kok gak mau bantu aku? Aku kan kemarin sudah bantu kamu. Loh, kita bantu dia karena apa? Liwajhillah. Apa artinya liwajhillah, Mas Abdurrahman? Mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan ridha Allah. Bukan mengharapkan balasan dari manusia. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Itu yang tadi Abi jelaskan. Jaza'an wala syukura. Kalau jaza'an itu balasan, syukura itu ucapan terima kasih. Ya, kira-kira kalau misalnya kita kasih orang nih, kemudian dia gak ngucapkan jazakallahu khairan, kapok atau tidak? Hah? Kapok? Enggak. Ya, kita tetap beri kepada dia walaupun dia tidak mengucapkan jazakallahu khairan. Karena yang kita harapkan adalah balasan dari Allah. Itu kalau kita ngasih. Tapi kalau kita dikasih, adabnya adalah kita mengucapkan jazakallahu khairan. Ya, jadi tadi kita lagi bahas kalau kita ngasih. Kalau kita ngasih udah gak usah nunggu jazakallah khairan. Tapi kalau kita dikasih sama orang, maka jangan lupakan untuk mengucapkan jazakallahu khairan. Ya, gitu. Lanjut. Mas Abdurrahman. Kalau seperti itu lebih ditekankan lagi dalam hubungan kita terhadap keluarga, anak-anak, dan mereka yang memiliki interaksi dengan Anda. Ketika Anda camkan diri Anda untuk tidak berbuat buruk terhadap mereka, niscaya Anda merasa tenang dan tentram. Termasuk yang dapat membantu terciptanya ketentraman hati adalah melakukan keutamaan-keutamaan amal perbuatan berdasarkan tuntutan jiwa yang membuat Anda gundah. Jika Anda menempuh jalan berliku-liku jalan yang tidak benar, maka itu akan membuat Anda mundur ke belakang tanpa membawa kebaikan sedikit pun. Hal tersebut merupakan hikmah di mana Anda dapat mengambil sesuatu yang baik dan manis dari perkara-perkara yang buruk. Dengan begitu, maka kelezatan akan semakin bertambah dan kebodohan akan hilang dari diri. Nah, Syekh Sa'di ini menjelaskan bahwa ketika kita berbuat baik sama orang-orang yang terdekat dengan kita, ya, kakak kepada siapa? Adik, adik kepada kakak, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, maka maksimalkanlah harapan hanya mengharapkan balasan dari Allah. Ya, Mas Anjas bantu Mas Uka. Habis itu besoknya Mas Uka enggak bantu Anjas. Udah enggak usah marah-marah, kita minta balasannya dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Orang tua kepada anak sudah berusaha sebaik mungkin, anak ternyata tidak membalas kepada orang tuanya. Sudah, yang kita harapkanlah balasan dari Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian hidup kita akan bahagia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.